bicara bisnis, ada sesuatu yang menarik ya. Ada seorang cowok yang ganteng sekali ya. Orang yang ganteng sekali ya. Pinter sekali, sekolahnya hebat sekali, kaya sekali, jabatannya tinggi sekali. Dan dia dikelilingi oleh banyak sekali cewek-cewek yang menarik ya. Dan dia punya pilihan terhadap perempuan-perempuan cantik ini ya. Ada 5 yang paling dia pilih. Dan dia masih bingung memilih 5 ini ya. Yang satu orangnya cantik sekali, badannya mulus sekali, putih sekali, tapi kurang pinter, goblok, agak aneh ya. Yang satu orangnya kaya raya, ya toh, tapi wajahnya kurang bagus ya. Ada yang pinter sekali ya, pengalamannya tinggi, kemauannya luas, budi pekertinya bagus ya, tapi kurang cantik ya. Dia bingung, dan ada 5, bahkan dia cari lagi 6, cari lagi 7, dan dia bingung ya. Maka orang yang mempunyai pilihan terlalu banyak, hal yang pertama yang terjadi itu apa? Paralisis, bingung, berhenti memilih dan tidak memilih. Ini yang berbahaya. Ketika pilihan banyak, orang itu berhenti dan tidak mau memilih lagi karena bingung mau memilih yang mana. Nah sekarang, anggap saja dia memilih salah satu cewek ini. Wah, si A dia pilih. Maka dia mempunyai ekspektasi atau harapan yang sangat besar kepada si A ini. Karena dia telah memilih si A ini dari 7 kandidat utama, bahkan dari 200 perempuan yang mendekati dia mungkin ya. Jadi ekspektasinya tinggi sekali. Jadi kalau si A ini kurang sedikit, dia menganggap, wah kamu kurang, kenapa kok begini? Dan apa yang terjadi bila ternyata ada sedikit saja kesalahan pada si A ini? Yang terjadi adalah kekecewaan yang maha besar. Dia akan bilang, aduh kok milih ini, coba dulu saya milih yang satunya, wah satunya pasti lebih bagus. Nah mitra bisnis, ini disebut paradox of choice. Ketika pilihan itu banyak, orang bukan bertambah senang, tapi bertambah bingung memilih ya. Pertama dia bingung memilih, kalaupun dia memaksa untuk memilih, maka dia akan mempunyai pengharapan yang luar biasa tingginya. Dan kalau pengharapannya itu tinggi sekali, maka dia akan mudah sekali dikecewakan. Maka mitra bisnis, kadang-kadang bila kita tidak mempunyai pilihan dan kita memutuskan sesuatu dengan lebih mudah, itu kadang-kadang menjadi lebih baik. Kita tidak usah menjadi orang yang selalu ingin mengoptimumkan hasil pilihan yang terbesar, yang terbaik. Tetapi kita bisa merasa puas dengan pilihan yang sudah kita pilih, karena itu sudah cocok dengan kita. Mitra bisnis, dalam kehidupan kita, kita harus belajar menjadi orang yang mampu merasa puas dengan apa yang ada dalam pilihan kita. Dan tidak selalu mencari yang terbaik, terhebat, yang paling, dan paling lagi. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.